بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وَمَا يَدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati wa akhawati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita hingga pada sore hari ini Allah masih mudahkan kita untuk bermajlis di salah satu rumahnya yang mulia ini, di atas dasar iman dan Islam, di atas dasar niat dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu nafi' yang membuahkan akidah yang sahihah, membuahkan amal ibadah yang solihah, membuahkan akhlak dan adab yang jamilah, dan berbagai keutamaan lain daripada buah ilmu nafi'. Semoga apa yang kita inginkan Allah ridhai, Allah perkenankan, hingga benar-benar Allah berikan kepada kita ilmu membuahkan berbagai kebaikan tersebut. Demikian pula adalah kita terus memperbanyak istighfar selain syukur atas berbagai nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Jangan lupa bahwa ternyata kita terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak maksiat-maksiat yang semestinya tidak pantas kita melakukannya. Maka selain syukur, kita adalah terus diiringi dengan banyak istighfar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam sehari semalam tidak kurang taubat dan istighfar itu dari 70 kali dalam sehari semalam. Maka jangan lupa bahwa istighfar kita sangat kita butuhkan seiring dengan banyak dosa yang terus mengiringi hidup kita, baik itu dosa dalam hati kita dengan batin kita, ataukah dengan lahir kita, ucapan lisan, ataukah perbuatan badan, semuanya membutuhkan istighfar kita. Semoga dengan istighfar Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan syukur kita, Allah tambah nikmatnya untuk kita semua, sambil Allah benar menutup umur kita sebagai orang-orang yang beruntung dikarunia husnul khatimah. Ikhwati wa akhwati fillah, termasuk karunia nikmat Allah yang besar dan istimewa adalah Allah kenalkan kita kepada manhaj salaf ini, dan Allah beri taufik untuk kita bisa istiqomah mengikutinya. Karena sungguhnya manhaj salaf merupakan perkara yang tidak semua orang diberi karunia oleh Allah dengannya. Karena prosentase orang yang meraih kemuliaan manhaj salaf ini dibanding yang tidak mendapatkannya terlampau jauh. Kalau hitungan per kelompok 1 banding 72. Tetapi hitungan jumlah belum tentu. Bisa jadi 1 banding 1000. Bisa jadi 1 banding 1 juta. Maka syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nikmat kepada kita mengenal manhaj salaf. Allah beri taufik untuk kita bisa mengikutinya. Karena setelah kita mempelajari, ternyata memang itulah satu-satunya tarekah jalan Rasulullah dan para sahabat. Satu-satunya jalan yang menjamin keselamatan orang yang menempuhnya. Ketika Rasulullah menyebutkan perpecahan umat menjadi 73, maka yang satu ini yang selamat dari neraka. Kata Rasulullah, mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang semisal dengan yang aku tempuh bersama para sahabatku. Ini makna salaf. Maka sungguh karunia yang agung, yang besar Allah berikan kepada kita semua, hingga kita bisa mengenal manhaj ini dan Allah beri taufik untuk bisa mengikutinya. Dan keutamaannya telah kita baca dari keterangan Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah dalam muhadarah beliau yang kemudian ditulis dalam risalah Mahya As-Salafiyah. Beliau bawakan beberapa keutamaan seorang yang mengikuti manhaj salaf dan menisbatkan diri agamanya kepada manhaj salaf. Telah kita baca yang pertama di antara keutamaannya adalah bahwa orang yang menetapi manhaj salaf berarti dia mengikuti perintah ilahi. Dan ini merupakan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Mengikuti manhaj salaf, jalannya Rasulullah dan para sahabat, itu Allah perintahkan. Sehingga yang mengikuti manhaj salaf berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang menetapi manhaj salaf berarti dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Karena sesungguhnya suatu faham, suatu ajaran itu dikatakan sesat atau menyimpang adalah ketika tidak sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasul sebutkan dalam sunnahnya. Maka dikatakan menyimpang karena tidak sesuai. Sehingga yang menetapi manhaj salaf, manhajnya Rasul dan para sahabat, itu orang yang selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Yang ketiga, bahwa orang yang menetapi manhaj salaf, dia adalah orang yang maksum, yakni terjaga dan aman dari terjatuh ke dalam perselisihan yang tercela. Bukan maksudnya maksum terjaga dari dosa. Orang yang ikuti manhaj salaf itu bukan artinya orang yang luput dari dosa, bukan. Tetapi dia maksum dari terjatuh ke dalam perselisihan yang tercela. Terjatuh dalam perpecahan yang tercela. Karena perselisihan dikatakan tercela, membuahkan perpecahan kalau perselisihan itu dalam perkara prinsip, dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah, maka menimbulkan perselisihan yang tercela dan perpecahan. Adapun seseorang yang ikuti manhaj salaf bisa terjatuh dalam perselisihan, tetapi bukan perselisihan yang tercela. Mungkin beda pendapat dalam masalah fikhiyah, tidak tercela. Tetapi tidak terjatuh dalam perselisihan yang menimbulkan perpecahan. Itu suatu keberuntungan yang besar. Yang keempat, bahwa orang yang menetapi manhaj salaf adalah orang yang selamat dari jalan-jalannya syaitan. Ini yang kita baca pada surah hari ini, Masuk yang keempat. Kata Syekh Al-Bukhari, al-fikaku min subli syaitan. Orang yang menempuh manhaj salaf itu selamat dari jalan-jalan syaitan. Berkata al-imam Muhammad bin Nasir al-Marwazi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sunnah halaman 9. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am 153. Allah azza wa jalla berfirman yang artinya, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Penegasan dari Allah, ini jalan Allah yang lurus, jalan yang ditempuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fattabi'uh, ikuti dia. Ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan yang itu, yang bukan jalan Rasul dan para sahabat. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian, memisahkan kalian dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain jalan Rasulullah itu membuat orang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ikuti jalannya Rasulullah, dia orang yang selamat dari jalannya syaitan. Dzalikum wasaqukum bihi, itu yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Fa akhbarana Allahu azza wa jalla anna tariqahu wahidun mustaqimun. Maka di dalam ayat ini Allah memberitakan kepada kita bahwa jalannya, jalan Allah itu cuma satu. Tidak berbilang. Satu dan mustaqim, lurus. Ini jalan Allah. Wa anna subula katsiratun. Sementara kalau jalan-jalan yang lain banyak. Jalan yang lain banyak, sehingga tidak benar orang mengatakan tentang jalan Islam ini seperti 1000 jalan ke Roma. Tidak bisa disamakan. Kalau orang ke Roma bisa jalannya 2000, 3000. Terserah mau pilih jalan yang mana. Tetapi kalau Islam, jalan cuma satu. Enggak bisa disamakan. Sehingga ungkapan untuk jalan dalam Islam dengan ungkapan 1000 jalan ke Roma itu batil. Jalan Islam cuma satu. Enggak berbilang. Adapun jalan yang lain banyak. Tasuddu anitiba manittaba'aha antorikihi al-mustaqim. Sementara jalan-jalan yang lain banyak dan semuanya menghalangi orangnya dari mengikuti siratil mustaqim. Siapa saja yang mengikuti jalan selain jalan Allah dan Rasulnya, mesti dia akan terhalang sampai kepada siratil mustaqim. Mesti terhalang, karena jalan ini akan mengarahkan ke arah yang lain, membelok, tidak lurus searah dengan jalan Allah dan Rasulnya, tidak sama arahnya. Maka mesti kalau menempuh jalan itu akan menjauh dari jalan Allah dan Rasulnya. Tsumma bayyana lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sunnatihi. Selain itu Nabi pun menjelaskan kepada kita tentang jalannya yang satu ini, dijelaskan oleh Nabi dalam sunnahnya dengan penjelasan yang gamblang. Summa asnada hadis Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu. Kemudian Imam Al-Marwazi membawakan sanad hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu wa huwa indal Imam Ahmad wa ghairihi wa huwa sahih. Hadis ini juga ada pada riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan ini hadis yang sahih. Kata Abdullah bin Mas'ud, Hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza sabilullah. Rasulullah pernah membuat satu garis buat kami, membuatkan kami satu garis. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini jalan Allah, satu garis. Satu. Lurus panjang. Summa khata khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis lagi yang banyak di kanan kirinya. Garis pertama satu panjang, garis lain di kanan kirinya beberapa garis. Faqala, setelah membuat beberapa garis yang lain, Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain. Di kanan kiri jalan Allah, ini ada jalan-jalan yang lain. Ini subul yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am 153. Wala tattabi'us subul, kata Allah. Jangan ikuti subul, jalan-jalan yang lain. Nah, ini di samping jalan Rasulullah SAW. Ala kulli sabilin minha syaitonun yada'u ilaih. Setiap jalan ini, selain jalan Allah dan Rasulnya, itu ada syaiton yang mengajak orang ke sana. Jadi syaitan itu ngawe-awe, ngajak-ajak. Ini loh jalannya, ini loh jalan yang benar. Syaitan mengajak kepada setiap jalan yang lain itu. Ada syaitannya. Ada da'i-da'inya. Yang dalam hadis lain kata Rasulullah, du'atun ila abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Da'i. Tetapi mengajak kepada pintu neraka jahannam. Dalam riwayat Imam Muslim kata Rasulullah, du'atun ila abwabi jahannam. Ketika para sahabat meminta Rasulullah untuk menyebutkan sifat da'i-da'i yang mengajak kepada pintu jahannam itu, beliau mengatakan, hum min jildatina, mereka seperti kulit kita. Yaquluna bi alsinatina, mereka berucap dengan bahasa kita. Jadi dai-dai yang mengajak ke pintu neraka jahanam itu juga kadang pakai bahasa yang kita pakai, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, tetapi arahnya dibelokkan. Arahnya dibelokkan. Yang demikian oleh para ulama al-sunnah disebut dengan istilah ulama usu, ulama yang usu, ulama yang jelek. Faham ayat, faham hadis. Kadang faham maknanya, tetapi yang disampaikan tidak sesuai dengan makna yang semestinya. Maka apa yang dikatakan Rasul dalam hadis ini, ala kulli sabilin minha syaitonun yadu ilaih. Di setiap jalan selain jalan Allah ini ada syaitan yang mengajak orang untuk menempuh jalan itu. Jadi ada jurukamnya agar jalannya laku. Ada. Summa qara'a kepada Rasulullah setelah menjelaskan dengan gamblang tadi membaca ayat surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain itu. Niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memisahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat, menafsirkan ayat bahwa jalan Allah cuma satu. Jalan Allah cuma satu. Sementara jalan yang lain banyak. Sesuai dengan hadis tentang perpecahan umat, Rasul menjelaskan umat ini berpecah menjadi 73 golongan. Cuma satu yang masuk surga. Yang lainnya di neraka. Maka ini yang penting bagi kita. Satu ini mana? Yang harus kita ketahui. Yang harus kita ikuti. Kita ketahui, kita belajar, kemudian kita ikuti, kita tempuh jalan tersebut. Ini yang penting. Selain itu, kita juga harus mengenali jalan-jalan yang lain. Yang itu jalan yang berbahaya. Menyimpang, sesat. Kalau kita tidak kenal pun, kalau kita terjatuh ke sana juga tidak merasa. Sehingga selain kita mengenal jalan sunnah yang juga disebut dengan jalan salaf atau manhaj salaf, juga harus mengenal apa toh khawarij itu, apa toh syiah itu, apa toh tasawuf itu, di mana letak bedanya dengan jalan sunnah, dengan manhaj salaf, letak bedanya di mana, harus tahu. Itu jalan-jalan yang lain yang bukan jalan Rasul dan para sahabat, harus kita tahu. Maka pentingnya kita mengenal jalan atau manhaj adalah agar kita benar-benar dalam keadaan faham betul yang harus kita tempuh yang mana. Kalau kita mendapat suatu jalan yang kita belum kenal, kok tidak cocok dengan jalan Allah dan Rasulnya, jelas kita tinggalkan. Bukan jalan yang harus kita tempuh, bahkan harus kita jauhi. Karena bahayanya kata Allah, fatafarraqu bikum an sabilih, membuat kalian terpisah, terjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita pun harus mengenal selain jalan sunnah, manhaj salaf, juga harus mengenal mana jalan-jalan yang menyimpang. Sisi mana penyimpangannya? Di mana letak penyimpangannya sehingga dia dikatakan menyimpang? Sesatnya di mana? Harus tahu. Karena setiap jalan yang menyimpang ada dai-nya. Ada dai-dai-nya. Menjelaskan ini jalan yang benar. Ini yang lurus. Ini ayatnya, ini hadisnya. Tetapi ingat, ayat dan hadis menurut pemahaman siapa? Letak bedanya di sini. Setiap orang bawa ayat, setiap orang bawa hadis, tapi letak bedanya, siapa yang memahami dengan pemahaman seperti itu? Samakah memahaminya dengan pemahaman para sahabat yang Allah telah menjamin pemahaman sahabat itu benar? Kalau yang lain, tidak ada jaminannya. Nah, letak bedanya di sini. Manhaj salaf, manhajnya para sahabat, itu memahami ayat dan hadis sesuai dengan bimbingan Rasulullah kepada para sahabat. Summa zakara ba'da turukil hadis summa qala. Kemudian Imam Al-Marwazi menyebutkan sebagian jalan hadis yang lain. Setelah itu beliau mengatakan, fahadzarana Allahu summa rasuluhu sallam al-muhdatsat wal ahwa ad-dhaasadata anittiba'i amrillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menjelaskan jalan yang lurus tadi, Allah dan Rasulnya memperingatkan kita dari perkara-perkara muhdatsat, perkara baru, jalan baru yang belum pernah ada di masa Rasulullah, jalan baru ini. Entah itu dalam perkara akidah, misalnya orang gampang mengkafirkan seorang muslim. Nah, ini jalan baru dalam permasalahan akidah. Seseorang pelaku dosa besar divonis kafir, pezina, pemabuk, pencuri, divonis kafir. Ini jalan baru, pemahaman baru, bukan jalan Rasulullah. Kalau kita lihat jalan Rasulullah, di masa beliau ada yang berzina, sahabat mulia, yang kebaikan kita tidak bisa mencapai kebaikan mereka, yang berbuat zina. Yang kita tidak pernah berzina misalnya, kebaikan kita tidak bisa meraih kebaikan mereka. Tidak bisa dibandingkan. Kalau toh pun mereka berbuat zina, iman kita terlalu jauh dibanding mereka. Tapi Allah takdirkan mereka terjauh dalam perbuatan zina. Dan Rasulullah mensolatinya. Mensolati seorang sahabat mulia, sahabiyah mulia, yang dihukum rajam karena berbuat zina. Maka Umar bin Khattab, ketika Rasulullah hendak mensolatinya, ditarik baju Rasulullah. Ya Rasulullah, dia telah berbuat demikian-demikian, masa mau disolati? Maka Rasulullah, wahai Umar, dia telah taubat. Dengan satu taubat, kalau dibagikan taubatnya di seluruh penduduk Madinah, mencukupi taubatnya itu. Taubat yang besar. Alhasil yang jelas Rasulullah tidak mengkafirkan umatnya hanya dengan sebab perbuatan zina. Maka ketika ada faham baru, kalau orang berzina kafir, orang mencuri kafir, minum khamr kafir, pemerintah tidak berhukum dengan syariat Allah kafir. Ini jalan baru, bukan jalan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini jalan baru, contoh semacam itu, dalam perkara akidah. Ini satu jalan baru dalam perkara akidah, membuahkan berbagai penyimpangan yang lain. Apa contohnya? Dalam muamalah menyimpang. Ketika seorang sudah memvonis dia kafir, maka diyakini halal darah dan hartanya. Maka bagi mereka yang mudah mengkafirkan, mudah pula bagi mereka merampas hartanya. Maka jangan heran kalau mendengar ada suatu kelompok pejuang jihad kok ngenampok bank. Jangan heran, kenapa? Jalannya jalan baru. Bank pemiliknya kafir, bisa dirampas bagi mereka. Jangan heran kalau mendengar bahwa ketika musimnya zakat dibagi-bagi, musimnya daging kurban dibagi-bagi, banyak orang membuat proposal palsu. Disebar kemana-mana untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan daging. Karena apa? Bagi mereka itu faik. Diambil dari orang kafir, bukan dari kaum muslimin. Ini contoh jalan baru. Berimbas pada muamalah. Jangan heran kalau pernah mendengar seorang masuk ke supermarket, kemudian memindah-mindah label harga. Harga barang yang mestinya mahal ditukar dengan yang harganya murah, kemudian disetorkan ke kasir, dapat harga murah. Bagi mereka yang demikian bukan perkara yang haram. Kenapa? Ngambil saja halal, apalagi hanya segera semacam itu. Penyimpangan akidah berimbas pada muamalah. Jangan heran kalau mereka gampang menipu seorang muslim. Utang tidak menyaur, jangan heran. Dia seorang yang mungkin pakai jubah, pakai kopiah. Tapi apa karena fikrohnya? Pakai jalan baru, bukan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fikroh khawarij. Satu contoh, penyimpangan berimbas kepada penyimpangan yang lain yang begitu besar. Maka di dalam ayat ini Allah memperingatkan kita jangan ngikuti jalan baru, al-muhdatsat, jalan baru dalam akidah atau ke dalam perkara ibadah atau ke dalam perkara muamalah, dalam dakwah, dalam jihad maupun yang lain. Jangan ikuti kalau itu jalan baru. Wal ahwa, juga Rasul Allah dan Rasulnya memperingatkan kita dari mengikuti hawa. Beragama mengikuti hawa. Artinya yang cocok diikuti, yang enggak cocok enggak diikuti. Kalau yang diikuti itu enggak cocok dengan ayat, ayat yang ditarik untuk cocok kepada apa yang diikuti, mengikuti hawa. Kalau hadis enggak cocok dengan apa yang dia ikuti, hadis ditarik-tarik, dipolitisir bagaimana supaya cocok dengan apa yang dia ikuti. Itu mengikuti hawa. Jadi sesungguhnya kalau tahu bahwa ayat, kalau tahu bahwa hadis, bukan hadis yang dia ikuti, bukan ayat yang dia ikuti, tapi ayat supaya mengikuti hawanya. Hadis supaya cocok dengan apa yang dia maukan. Itu mengikuti hawa dalam beragama. Sehingga terkadang kita dapati orang yang tahu dalil haramnya riba misalnya. Haramnya riba. Tapi berupaya bagaimana supaya riba ini bisa enggak nampak riba. Caranya bagaimana? Ngikuti hawa dalam beragama. Orang tahu dalil haramnya gambar-gambar bernyawa misalnya. Tapi kenapa kok foto-fotoan, selfie-selfiean, bahkan seorang ustadz selfie dengan para ibu-ibu. Dibawakan ayat, oh ayatnya kayak gini, maksudnya demikian, dibelokkan maksudnya. Hadisnya ini maksudnya demikian, dibelokkan maksudnya. Ngikuti hawa dalam beragama. Nah, maka Kita diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikuti jalan yang satu. Jangan ikuti perkara baru, jalan baru. Jangan ikuti hawa. As-sodah anitibai amrillah. Hawa itu akan menghalangi orang dari mengikuti jalan Allah SWT. Kalau yang diikuti hawa, pasti akan memperturutkan apa yang dia inginkan, kemudian menghalangi dia dari mengikuti jalan Allah SWT. Karena apa? Jalan Allah akan dipintir-pintir. Ayat, hadis dipintir-pintir. Sehingga seolah-olah penyimpangannya didukung oleh ayat. Seolah-olah penyimpangannya didukung oleh hadis. Maka kadang kepintaran seorang dalam memelintir ayat, memelintir hadis, menyihir orang. Orang terpukau. Membawakan ayat, membawakan hadis. Ditafsirkan sendiri. Ternyata benar juga. Terkecoh orang. Nah itulah. Du'atun ila abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu jahannam, kata Rasul. Wajib kita waspadai. Sehingga kata Allah, wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan. Itu memperingatkan kita. Jangan mengikuti perkara atau jalan baru. Jangan mengikuti hawa dalam beragama. Ikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat yang Allah telah merekomendasi. Faham mereka, faham yang dijamin benar. Kita tinggal membebek kepada para sahabat. Maka mengikuti perkara baru atau jalan baru atau hawa itu akan menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi orang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadhal hadithu zahirun fi anna manil tazama bin min hajin nubuwah amina minal buqi fi syiraki subli syaitan wa turuki ghawayatihi. Hadis ini jelas sekali menjelaskan bahwa orang yang menetapi manhaj nubuwah, manhajnya Nabi, dia aman dari terjatuh dalam bersekutu, ngikuti jalan-jalan syaitan, ngikuti jalan-jalan penyimpangan kesesatan. Dia tidak akan bersama-sama orang yang menyimpang. Dia tidak akan bersama-sama dengan orang yang sesat. Kenapa? Dia punya pegangan. Ini Rasulullah kayak di jalannya kayak gini Rasulullah. Para sahabat jalannya kayak gini. Bukan seperti itu. Bisa paham. Wa man hada an sabil mu'minin waqa'a fi haba'il syaitan wal iyadu billah. Sementara siapa yang menyimpang dari jalannya mukminin, siapa mukminin? Gelar mukminin yang paling berhak menyandangnya pertama kali adalah para sahabat. Gelar mukminin Allah berikan pertama kali itu kepada para sahabat. Yang lainnya baru dikatakan mukminin kalau itiba kepada sahabat. Maka kata Allah dalam surat Taubah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang awal-awal terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar, para sahabat. Lalu yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti para sahabat. Nah, maka yang pertama mukminin adalah sahabat. Yang kedua tentunya adalah tabi'in. Yang mengikuti sahabat. Yang ketiganya tabi'u tabi'in. Dan terus semua yang mengikuti jalan mereka. Dikatakan mukminin. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa may yusyakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah datang penjelasan kepadanya, datang keterangan jelas yang hak itu seperti itu, kemudian dia malah mengikuti yang bukan jalannya ke mukminin, mengikuti bukan jalannya ke mukminin, ini bukan jalannya sahabat. Nuwalihi matawalla, kami biarkan dia leluasa berpaling. Kemana dia mau berpaling? Wanusli jahannam, akhirnya kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam karena berpaling dari mengikuti jalannya mukminin yaitu para sahabat. Maka barang siapa yang ikuti selain jalan mukminin, selain jalan sahabat, waqa'a fi haba'il syaitan, dia terjatuh dalam jerat-jerat syaitan. Sudah terjatuh dalam jerat-jerat syaitan. Waliyadzubillah. Maka wajib kita mengenal bagaimana para sahabat memahami dan menjalankan agama ini. Memahami dan menjalankan Al-Quran bagaimana para sahabat dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim fi kitabih Al-Fawaid. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Al-Fawaid, falamma a'radun nasu an tahkimil kitabi wa sunnati wal muhamakati ilahima, manakala manusia itu berpaling dari berhukum dengan Alkitab wa sunnah, berpaling dari yang pertama berpaling dari menghukum dengan Alkitab wa sunnah, berpaling dari berhukum kepada Alkitab wa sunnah, wa taqadu adamal iktifai bihima, dan mereka meyakini bahwa dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak cukup, butuh yang lain, kata mereka. Wa dalu ilal ara'i wal qiyas, kemudian mereka mengambil pendapat-pendapat, pandangan-pandangan orang dan kias, analogi, wal istisan, dan mengambil anggapan-anggapan baik. Menurut saya baiknya kayak gini. Oh, itu berlaku zaman unta. Zaman sekarang enggak berlaku. Hemat saya kayak gini. Ngikuti pandangan orang, pendapat orang, pendapat orang yang itu menyelisihi jalannya para sahabat. Wa qali suyuh, berpaling kemudian mengambil pendapat para syekh saja. Aradallahum min dalika fasadun fi fitrihim. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, berpaling dari berhukum kepada keduanya, menganggap tidak cukup Al-Qur'an dan Sunnah, maka dihadapkan kepada mereka kerusakan dalam fitrahnya. Fitrahnya akan rusak, menyimpang fitrahnya ketika berpaling dari Al-Kitab wa Sunnah. Wa dhulmatun fi qulubihim, Allah tambahkan pada hati mereka kegelapan. Gelap, tidak ada cahaya. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena gelap hatinya. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Tidak bisa dia bedakan. Karena hatinya gelap. Ketika ada orang mengajak ke sana, ikut ke sana. Mengajak ke sana, ikut ke sana. Karena apa? Dia tidak faham. Tidak jelas. Karena gelap hatinya. Wa kadrun fi afhamihim, dan keruh pemahamannya. Wa mahkun fi uqulihim, hilang akalnya. Wa amathum hadhil umur, kemudian semua perkara tadi menguasai mereka. Wa ghalabat alaihim hatta rabba alaihimus saghir wa harama alaiha alkabir falam yarauha mungkaran, sehingga terkuasai oleh kerusakan dalam fitrah, terkuasai oleh kegelapan hati, pemahamannya keruh, akalnya hilang, enggak pakai akal lagi. Maka setelah ini menguasai mereka, anak-anak kecil menjadi besar dalam kondisi semacam ini, orang-orang tua menjadi renta dalam kondisi semacam ini. Falam yarauha mungkaran, maka mereka tidak memandang itu sebagai kemungkaran. Karena apa? Sudah menjadi apa yang disalahkan dengan adat kebiasaan, adat istiadat. Adatnya kayak gini, udah enggak dipandang mungkar. Adatnya orang kalau mau punya hajat, ya harus beri sesaji ke penunggu sendang, ke penunggu perempatan, Sudah adat kebiasaan semacam ini, enggak dipandang mungkar. Enggak dianggap sebagai syirik. Karena apa? Yang tua menjadi renta dalam kondisi semacam itu terus diwarisi. Yang kecil menjadi tua dalam keadaan ngikuti yang semacam ini. Mendarah daging. Maka ketika demikian keadaannya amat sulit untuk dipulihkan kepada kelurusan. Kecuali orang yang Allah rahmati sehingga hatinya dibukakan untuk mengenal al-haq. Maka barang siapa yang menjauhi Al-Kitab Sunnah akan memandang yang mungkar itu hal yang baik. Sebaliknya, yang baik dipandang mungkar. Terbalik pandangannya. Faja'adhum daulatun ukhra, sehingga datang negeri yang lain. Kalau dulu negeri tauhid, negeri sunnah, negeri ittiba manhaj salaf dulunya ketika mengikuti Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman sahabat, negerinya negeri tauhid, negeri sunnah. Setelah berbalik menjauh dari Al-Kitab Sunnah, ngambil pandangan-pandangan orang, maka berbalik yang datang negeri yang lain lagi. Qamat fihal bid'ah maqamas sunnan. Negeri yang bid'ah mengganti posisi sunnah. Yang sunnah-sunnah digeser, penggantinya bid'ah-bid'ah. Akidah-akidah yang lama digeser, diganti akidah yang baru. Akidah yang lama yang datang dari Rasulnya meyakini dengan tegas bahwa Yahudi, Nasrani, kafir, jelas sekali. Datang orang liberal, Yahudi itu ya Muslim, Nasrani ya Muslim, sama agama samawi. Datang pemahaman baru. Pemahaman sunnah yang meyakini Yahudi Nasrani itu adalah kafir, mau dikubur, diganti pemahaman bid'ah. Ganti pemahaman baru. Kenapa? Ayat yang menyebutkan kafirnya Yahudi, kafirnya Nasrani, dipelintir, ditinggalkan. Ganti dengan yang lain. Wan nafsu maqamal akli. Ganti. Nafsu mengganti posisi akal. Kalau dulu orang berakal sehat, akal yang tunduk kepada syariat. Akal yang tunduk kepada syariat. Diganti dengan nafsu. Apa yang diingin nafsu itu yang dipandang baik. Yang sesuai dengan nafsunya itu yang dipandang baik. Wal hawa maqamar rusdi. Hawa menggantikan posisi petunjuk. Wad dolal maqamal huda. Kesesatan menggantikan posisi petunjuk. Wal mungkaru maqamul ma'ruf. Yang mungkar mengganti posisi yang ma'ruf. Yang dulunya dipandang mungkar, dulu dipandang sebagai suatu yang haram, sekarang tidak haram lagi. Sekarang berubah. Kalau dahulu para ulama memperingatkan umat, jangan belajar ilmu kalam. Siapa belajar ilmu kalam, hilang akalnya. Belajar ilmu kalam, malah hilang akalnya. Sekarang orang mengajarkan ilmu kalam. Dulu mereka-mereka yang mengajarkan ilmu kalam juga mengingkari ilmu kalam. Diganti petunjuk. Petunjuk diganti dengan hawa. Karena apa? Kalau enggak ajarin ilmu kalam ya enggak dapat ijazah. Ya harus pakai ajarin ilmu kalam dong. Nah, hawa. Pengen dapat titel ini dan itu harus pakai ilmu kalam. Nah, diganti. Yang tadinya dipandang mungkar sekarang dipandang ma'ruf. Wal jahlu maqamul ilmi. Kebodohan mengganti posisi ilmu. Kalau dahulu ilmu yang dimuliakan itu para ulama, orang-orang yang memahami Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat yang dimuliakan, yang dipandang orang berilmu. Tapi sekarang tidak. Yang dipandang sebagai orang berilmu, orang yang punya titel. Orang yang punya titel. lebih tinggi derajat dibanding seorang ustadz. Lebih dikedepankan. Orang yang pintar bicara, pintar dalam orasi, suaranya vokal, lebih dikedepankan. Karena apa? Ini vokal. Ini pemberani mengkritik pemerintah. Lebih dikedepankan. Diganti posisi ulama oleh mereka. Padahal mereka orang jahil. Sehingga ilmu diganti posisinya oleh kejahilan. Warriya'u maqamal ikhlas. Riya mengganti posisi keikhlasan. Keikhlasan dalam beribadah. Keikhlasan dalam berdakwah. Diganti. Sekarang berdakwah dalam rangka mencari banyak pengikut. Yang penting bagaimana orang itu ngikut. Kalau dakwah zaman dulu, bukan. Dakwah zaman dulu tidak ditolok ukurnya dengan banyaknya pengikut. Tidak. Menyebabkan al-haq. Walaupun orang tidak menerima, tetap disampaikan. Maka ada nabi yang pengikutnya cuma satu, cuma dua. Bahkan ada nabi tanpa seorang pengikut pun ada. Bukankah nabinya gak bisa berdakwah? Bukankah nabinya itu orang yang gak punya ilmu? Tetapi memang Allah takdirkan tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Tetap nabi berdakwah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi dia masih orang telah ukurnya berubah. Dakwah dipandang baik, dipandang benar, kalau pengikutnya banyak. Maka hal-hal yang membuat laris dakwahnya, walaupun itu perkara baru, jalan baru ditempuh. Dakwah dengan cara yang baru. Yang penting apa? Banyak pengikut. Nah, maka kalau zaman dulu keikhlasan niat dakwahnya agar orang menempuh jalan Allah, ngikuti jalan Allah. Zaman sekarang orang niat dakwahnya adalah mencari banyaknya pengikut, bukan keikhlasan. Bukan keikhlasan. Maka bagi siapa saja yang mengemban amanah dakwah, jangan punya niatan untuk mencari banyak pengikut, bukan. Orang mau ikut silakan, tidak ya sudah. Dengan banyak pengikut bukan berarti kita banyak untung, dengan sedikit pengikut bukan berarti kita rugi. Karena dakwah itu kita tugasnya menyampaikan, ternyata hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib kita mengelaksan niat dalam berdakwah. Wal batila maqamal haqi, dan kebatilan menggantikan posisi al-haq. Wal kadhibu maqamal sidqi, kedustaan mengganti posisi kejujuran. Wal mudahanah maqamal munasahah, menjilat, berpura-pura menggantikan posisi nasihat. Zaman dulu ketika mendapati memimpin di atas kemungkaran, maka dinasihati dengan cara yang baik. Dinasihati, sebaiknya Anda tinggalkan ini dan itu secara rahasia, tidak di muka umum, dijaga kewibawaan kehormatan pemimpin. Dinasihati. Nah, zaman sekarang orang menjilat, walaupun pemimpinnya di atas kemungkaran, di atas kebatilan, maka tetap dipuji-puji, tetap disanjung-sanjung dalam rangka untuk mendapat ridhonya pemimpin. Menjilat mudahana. Wadulmu maqamal adli, kedoliman mengganti posisi keadilan. Fasarat ad-daulatu wal ghalabatu lihadil umur, sehingga jadinya negeri dan mayoritas keadaan dikuasai oleh kondisi-kondisi yang jelek semacam ini. Kebatilan, kedustaan, menjilat, kemungkaran, dan berbagai yang lain. Wa ahluha humul musyara ilaihim, dan penduduknya, mereka itulah yang yakni ahlinya kemungkaran, ahlinya kedustaan, ahlinya riya. Ini orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang dikemukakan dalam masalah bicara. Oh silakan, ini orangnya, para pendusta, orang-orang yang riya, orang-orang yang jahil, yang dusta, yang diberi posisi untuk dikemukakan. Wakanat qabla dzalika li'adhadiha, padahal dahulunya yang ditunjuk, yang dikemukakan adalah lawan-lawan mereka, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ikhlas, itu yang dikemukakan zaman dahulu. Tapi ketika orang meninggalkan Alkitab Sunnah, meninggalkan manhaj salaf, maka berbalik semua itu. Wa kana ahlaha humul musyara ilaihim, ahlinya dulu di negara, di negeri yang dulu, yang penuh dengan tauhid, dengan sunnah, penuh dengan ilmu, dengan kejujuran, dengan keadilan, ahlinya para ulama, itu yang dikedepankan. Mereka yang ditunjuk-tunjuk sebagai pemuka. Zaman dulu, sekarang berbalik. Ulama di zaman ini coba-coba untuk dijatuhkan kehormatannya oleh ahlul hawa. Ulama-ulama yang mereka setia dengan Alkitab Sunnah dalam menyikapi pemerintahnya, kalau menasihati pemerintah tidak dengan cara demo, tidak dengan cara orasi, tidak dengan keluar-keluar jalan-jalan di muka umum, yang menasihati pemerintah dengan cara rahasia, dengan cara yang baik, dikatakan sebagai ketiaknya para pemerintah. Dijuluki dengan julukan-julukan yang membuat mereka jatuh kehormatannya, dengan istilah ulama nifas dan haid, ulama yang ilmunya enggak pernah keluar dari celana dalam, dan sebagainya. Julukan orang-orang hizbiyun kepada para ulama, yang mereka adalah mengajarkan berbagai perkara terbaik di umat ini, akidahnya, cara ibadahnya, dakwahnya, cara bermuamalah. Mereka ajarkan semuanya dalam ceramah-ceramah, dalam kitab-kitab yang ditulis. Tetapi orang-orang yang menginginkan umat jauh dari ulama, ulama dijuluki sebagai ulama haid dan nifas, ulama yang ilmunya tidak pernah keluar dari celana dalam, dan semisalnya. Ini berbalik keadaannya. Yang dimuliakan mereka-mereka yang vokal dalam berbicara, yang berani memprotes, mengkritik pemerintah di muka umum dengan suara lantang dan sebagainya. Itu yang dikedepankan. Maka berbalik keadaannya. Fa'idha ro'aita daulatan hadil umuru qad akbalat fiha warayatuha qad nusibat wa zuzha qad rukibat fa batnul ardi wallahi khairun min dairiha. Kalau kamu lihat negeri yang keadaannya seperti itu, di mana keadaannya sudah berbalik, pendirinya sudah ditegakkan, pasukan-pasukannya sudah disiapkan, negeri yang penuh dengan kemungkaran tadi, maka demi Allah, perutnya bumi lebih baik daripada permukaannya. Artinya lebih baik mati daripada hidup di negeri yang keadaannya semacam itu. Lebih baik mati. Jangan sampai kita mendapati keadaan yang semacam itu. Wa qulalul jibali kharun minal suhul, dan gua-guanya gunung lebih baik daripada luarnya. Wa mukhalatur wukhusi aslamu min mukhalatatin nas, dan hidup bersama kesepian lebih baik hidup bersama orang, bersama banyak manusia. Kalau keadaannya sudah rusak semacam itu, artinya lebih baik orang itu menyepi di gunung-gunung, meninggalkan masyarakatnya ketika sudah begitu rusak. Hidup bersama kambing-kambing, lebih selamat agamanya, membawa lari agamanya ke gunung, daripada hidup bersama masyarakat yang sudah rusak semacam itu. Akibat dari meninggalkan Alkitab Sunnah, meninggalkan pemahaman para sahabat, umat terbaik di umat ini. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan menetapi manhaj salaf adalah annal multazima biha lahu ajru man tabi'ah. Bahwa orang yang menetapi manhaj salaf mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang mengikutinya sedikit pun. Lima akhrajahul Imam Muslimun min hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu, berdasar hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Kata Rasulullah, siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnah yang hasanah, bukan bid'ah sanah, fahami lafaz Rasulullah, siapa yang mensunnahkan, mencontohkan dalam Islam sunnah hasanah, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya sendiri dan ditambah pahala orang yang ikuti sunnah tersebut setelah dia mencontohkannya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti sunnah tersebut sedikit pun. Mencontohkan sunnah yang baik yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini asbabul wurudnya terjadi ketika datang rombongan undak salah Bani Mudzor yang nampak pada penampilannya kemiskinan, compang-camping. Maka Rasulullah naik mimbar menghasung para sahabat untuk bersedekah, berinfak kepada orang-orang miskin. Setelah disampaikan kok belum nampak ada yang tergerak, maka Rasulullah nampak kecewa. Terlihat dari mimik Rasulullah bahwa beliau kecewa. Para sahabat sudah dihasung untuk bersedekah tidak segera bergerak. Ketika nampak kecewaan, maka datang seorang membawa sedekah satu mut makanan. Yang lain ikut-ikutan. Kemudian terus akhirnya menumpuk segunung infak dari para sahabat yang membuat Rasulullah berbinar-binar wajahnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang mencontohkan dalam Islam ini sunnah yang baik. Apa itu? Dalam konteks tadi adalah infak atau sedekah. Yaitu sunnah Rasulullah. Sunnah yang baik. Bukan ajaran baru. Mencontohkan sunnah yang baik yang sudah ada di dalam Islam. Lalu orang ngikuti. Para sahabat ngikuti berikutnya. Terus-terus akhirnya banyak ngikuti. Maka kata Rasulullah, yang mencontohkan pertama kali sunnah yang baik dapat pahalanya dan pahala orang ngikutinya tanpa mengurangi pahala orang ngikutinya. Hadza haditsun dhahiru dalalah ala azimi azri man ahya hudan nabiy sallam wa huda ashabihi ridwanul alim ajmain. Maslafi al ummati salih. Hadis ini jelas sekali pendalilannya menunjukkan besarnya pahala orang yang menghidupkan petunjuk Nabi. Baru mencontohkan satu sedekah, suatu sedekah diikuti yang lain ikut sedekah, ikut infak. Baginya mendapat pahala yang berlimpah ketika semakin banyak yang ikutinya. Satu amalan sedekah. Lalu apa kiranya kalau itu amalan yang besar? Apa kiranya kalau itu suatu akidah yang besar, prinsip Islam yang besar diajarkan, kemudian orang ngikutinya prinsip tersebut, lebih besar lagi nilainya. Maka hadis ini menunjukkan besarnya pahala orang yang menghidupkan petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Petunjuk para salaful ummah yang soleh hidupkan di masa-masa orang tidak mengenalnya sehingga sunnah itu mati. Apakah itu sunnah amaliyah? Lebih-lebih sunnah akidah, sunnah yang berupa akidah. Di masa-masa orang sholat tidak merapatkan shaf, hidupkan sholat dengan merapatkan shaf. Di masa orang-orang sholat dengan pakaiannya itu menutupi mata kaki, hidupkan sunnah sholat. Bahkan di luar sholat dengan mata kaki yang tidak tertutup oleh pakaian, sunnah. Di masa orang tersebar keyakinan bahwa demokrasi itu merupakan alat perjuangan dalam Islam yang sesungguhnya asal-usulnya dari kufar, pemahaman kufar. Demokrasi dimasukkan dalam Islam, hancur Islam, hancur kaum muslimin ketika ikuti demokrasi. Di masa orang punya pemahaman semacam ini, hidupan akidah, keyakinan bahwa demokrasi itu bukan tuntunan Islam. Lebih-lebih kalau sampai pada suatu pemahaman bahwa demokrasi itu mempertuhankan suara rakyat dengan kalimat suara rakyat adalah suara Tuhan, suatu kesyirikan dan kekufuran yang besar. Dalam demokrasi enggak dibedakan antara orang kafir dengan orang mukmin, enggak dibedakan antara orang fasik dengan orang taat. Orang soleh enggak dibedakan dalam demokrasi, semuanya suaranya sama. Suaranya sama, dihitung sama, nilainya sama. Semuanya berhak menjadi pemimpin dalam demokrasi. Bukan tuntunan Islam. Maka kita hidupkan tuntunan sunnah bahwa demokrasi itu bukan tuntunan Islam. Demokrasi itu menghancurkan umat. Karena memberi peluang orang-orang jahat menjadi pemimpin. Memberi peluang orang-orang kafir menguasai ketika dalam sistem demokrasi. Kenapa? Perlombaan suara demokrasi. Siapa yang bisa meraih suara? Banyak. Naik. Rusak ketika kaum muslimin suaranya kecil sedikit. Maka hancur Islam. Dalam kondisi semacam itu, hidupkan sunnah yang mengingkari demokrasi. Jangan justru ikut terjun dalam demokrasi. Menghancurkan diri. Tidak akan mendapatkan apa yang memuliakan Islam. Kalau tahu seorang meraih kepemimpinan dalam demokrasi, kepemimpinan Islam dalam suasana demokrasi itu lemah. Kenapa lemah? Karena pemimpin diatur rakyat. Ketika rakyat enggak cocok dengan kebijakan pemimpin, diprotes, didemo, kalau enggak mau diturunkan. Lemah pemimpin dalam demokrasi. Adapun Islam memuliakan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam itu kokoh dan kuat. Melindungi rakyat. Maka lemah. Kepemimpinan dalam demokrasi itu lemah sekali. Kenapa? Yang ngatur rakyat. Kalau dalam Islam, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Rakyat mentaati pemimpin dalam Islam. Tapi dalam demokrasi, pemimpin nuruti rakyat. Rakyat enggak cocok, pemimpin enggak boleh bergerak. Diatur oleh rakyat dalam demokrasi. Nah, ini wajib dipahamkan. Di masa orang itu menghidupkan demokrasi, wajib kita menyebarkan bahwa demokrasi itu merusak negara. Demokrasi merusak umat, menghancurkan Islam. Bukan alat perjuangan dalam Islam demokrasi, itu adalah alat menghancurkan Islam. Wallah. Maka betapa besar menghidupkan petunjuk Nabi, petunjuk para sahabat, petunjuk para imam di masa orang-orang itu meninggalkan sunnah, meninggalkan petunjuk. Wa nasyara dzalika fin nas, betapa besar pahalanya menyebarkan petunjuk Nabi, petunjuk sahabat dan para imam di tengah-tengah manusia. Betapa besar pahalanya mendakwahkan al-haq, manhaj salaf. Betapa besar pahalanya. Faqtada bihi ghairuhu, lalu diikuti oleh orang yang lain. Satu orang mengajarkan kebaikan, akidah atau amalan, yang lain ngikuti. Tambah satu, semakin banyak. Walau ajru man amila bihi duna ayyankusa min ajri dzalika syai'an, maka yang pertama kali mencontohkan, menyebarkan, mengajarkan, mendapatkan pahala dia sendiri, ditambah pahala yang lain mengikutkan, yang mengikutinya. Semakin banyak orang mengikuti, semakin melimpah pahala dia. Dan yang terbanyak pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah seorang itu mengamalkan kebaikan kecuali Rasulullah mesti menambah, mendapatkan tambahan pahala. Karena apa? Semuanya datangnya kebaikan ajarannya dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, yang terbanyak terbaik. Maka siapa yang mencintai Rasulullah SAW, selayaknya bagi dia untuk menyebarkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, agar semakin bertambah banyak pahala Rasulullah SAW dengan dihidupkannya sunnah-sunnah beliau. Dan dalam rangka untuk mencegah menyebarnya kebid'ahan, menyebarnya jalan-jalan baru, faham-faham baru, hidupkan sunnah pada diri kita, pada keluarga kita, pada kerabat kita, teman-teman kita. Kalau kita belum bisa mengajak orang lain, minimal orang yang dekat dengan kita. Tidak harus jauh-jauh ke sana kemari. Enggak harus bawa ke sana kemari, bawa kompor, bawa ini dan itu, ngajak orang yang jauh-jauh, sementara yang di rumahnya ditinggal. Bukan tuntunan sunnah ngajak yang jauh-jauh, yang dekat-dekat ditinggal. Maka hidupkan sunnah dalam diri kita, keluarga kita, kerabat kita. Semakin meluas tetangga-tetangga kita mengenal Islam, mengenal sunnah, alhamdulillah, dari situ berkembangnya negara yang penuh limpahan rahmat dari Allah SWT, limpahan barokah. Dari apa? Dari individu, keluarga, kemudian meluas ke masyarakat. Itulah perjuangan menegakkan ketauhidan, menegakkan sunnah di negara ini. Bukan dengan mencoreng nama Islam, menjatuhkan kemuliaan Islam, dengan menampilkan Islam sebagai agama teror. Bukan, sama sekali tidak mengangkat kemuliaan Islam. Maka tunjukkan Islam dengan baik, dengan tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntunan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berkata Al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, salah seorang ulama madhab Syafi'iyah abad ke-7 Hijriyah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, fihil hasu alal ibtida'i bil khairat wasanni sunani al hasanati wa tahdhirin ihtira'il abatil wal mustakbahat. Dalam hadis ini, hadis yang kata Rasulullah, siapa yang mencontohkan sunnah yang hasanah dalam Islam dan selanjutnya, dalam hadis ini terdapat keterangan agar seseorang memulai mencontohkan kebaikan-kebaikan, mencontohkan sunnah-sunnah yang baik. Dalam hadis ini, siapa yang tahu kebaikan, walaupun orang belum mengamalkan, segera dahului, mendahului yang lain. Dan dalam hadis terdapat peringatan dari mengada-ada perkara batil, perkara yang jelek, walaupun orang mendengar baik, bid'ah-bid'ah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu dolalah meskipun orang memandangnya baik. Orang itu kalau mengada-ada bid'ah semuanya mandang baik. Enggak ada orang ada bid'ah kok dalam keyakinan itu jelek, enggak ada. Kalau itu diyakini jelek, enggak bakal diada-adakan. Masih ditinggalkan. Maka semua orang yang ada bid'ah memandang itu adalah baik. Mesti dianggap baik bid'ah itu. Nah, sehingga enggak ada istilah sesungguhnya bid'ah sayyi'ah itu bagi mereka akhirnya enggak ada. Kenapa? Karena bid'ah yang diamalkan itu yang dipandang baik. Bid'ah sayyi'ah enggak ada contohnya. Kenapa? Enggak diamalkan. Enggak ada contohnya bid'ah yang sayyi'ah itu. Adapun pemahaman para sahabat yang memahami dari Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua itu sesat walaupun orang memandang itu baik. Maka ini hadis memperingatkan, jangan ngada-ada perkara yang baru, bid'ah-bid'ah, tetapi justru dipelintir oleh sebagian orang. Man sana sunnatan hasanatan, siapa yang mencontohkan bid'ah hasanah jadinya dibalik. Aneh, jadi bid'ah hasanah. Padahal hadisnya sunnah hasanah. Sedangkan kalau kita kembali kepada perkataan para salaf, sunnah itu lawan daripada bid'ah. Lah kok sunnah hasanah bisa difahami bid'ah hasanah? Terbalik. Maka justru sungguhnya dalam hadis ini ada larangan mencontohkan bid'ah. Menghidupkan bid'ah ada larangan. Yang diperintahkan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam di antara keutamaan ittiba' manhaj salaf adalah kata Syekh Bukhari, annal multazima biha muhassilun lis'adati fid daraini, bahwa orang yang menetapi manhaj salaf dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menetapi manhaj salaf bahagia dunia akhirat. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan dunia ya bukan diukur dengan dunia. Bukan diukur dengan dunia. Bukan diukur dengan harta yang melimpah. Bukan diukur dengan jabatan. Bukan diukur dengan memiliki perhiasan yang bermacam-macam. Rumah megah, mobil mewah, bukan itu ukuran kebahagiaan dunia. Sementara sebagian orang mengukur bahwa yang dimaksud baik dunianya semacam itu. Sehingga mereka memahami dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, hidup yang baik. Di akhirat hidup yang baik. Difahami, fitnya hasanah itu adalah harta melimpah, punya jabatan, ini dan itu, yang sifatnya duniawi. Bukan. Kembalikan kepada Alkitab Sunnah memahaminya, kembalikan kepada Sunnah Rasul. Orang yang paling membaca doa ini siapa? Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa doa yang paling banyak dibaca Rasul adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surah Al-Baqarah. Rasul yang minta kepada Allah agar diberi kehidupan dunia yang baik. Apakah Allah tidak memberinya? Sehingga Rasul kadang 3 hari tidak makan. Kadang Rasulullah kelaparan di rumah, keluar rumah ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, apa yang buat kalian berdua keluar? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar ya Rasulullah, kami keluar karena lapar. Kata Rasulullah, demi Allah, aku juga begitu. Ayo kita pergi ke sana, ke tempat sahabat. Rasulullah, Orang yang paling banyak membaca doa Rabbana atina fiddunya hasanah, pertanda bahwa ukuran kebaikan dunia, kebaikan kehidupan dunia, bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan jabatan. Rasulullah bukan seorang raja, bukan seorang kaisar. Bahkan ketika ditawari, apakah Anda lebih suka menjadi raja atau menjadi seorang yang miskin, yang bersyukur? Maka Rasulullah memilih seorang yang fakir, yang bersyukur, daripada menjadi seorang raja. Itulah kedua yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup kita memahami kehidupan yang baik semacam itu, bukan ukurannya adalah duniawiyah. Yang keenam keutamaan iman salaf adalah meraih kebahagiaan kehidupan dunia akhirat. Wasabu fi hadhihi sa'adah annahu mumtasilun li amrillah azza wa jalla. Yang menjadi sebab orangnya meraih kebahagiaan tersebut adalah karena dia mengamalkan, melaksanakan perintah Allah azza wa jalla, wa amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dia meraih kebahagiaan hidup. Bi khilafil mu'ridhi anha alladhi ta'adahu Allah biqolihi. Tidak seperti orang yang berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, justru Allah mengancam mereka dengan firman-Nya dalam surah Toha 124, kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa yang berpaling dari zikir, dari peringatanku, dari tuntunanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang jelek, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat sebagai orang yang buta. Orang yang buta. Di dunianya melihat, di akhiratnya dibangkit sebagai orang buta. Dia berkata, "Lima khasartani a'ma, ya Allah, kenapa kamu bangkitkan aku sebagai orang yang buta? Waqad kuntu basiran, dulunya aku melihat." Maka kata Allah, "Telah datang kepadamu ayatku, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunza." Demikian pula dari ini kamu pun dilupakan. Balasannya sama. Di dunia datang ayat, datang penjelasan, kamu melupakannya, tidak mempedulikannya. Di hari ini kamu dilupakan. Balasnya sejenis dengan amalannya. Enggak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan. Alhasil bahwa kebaikan hidup seorang hamba, hamba yang mukmin, hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kebaikan hidupnya di dunia adalah ketika dia di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Diberi taufik untuk menjadi orang yang taat, diberi taufik untuk berteman dengan orang yang soleh, diberi taufik untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang baik kehidupannya di dunia, dan tentunya yang demikian adalah sebab kebaikan kehidupan akhiratnya. Nah, mungkin itu akhir yang kita baca pada pertemuan sore hari ini. Insyaallah kita lanjut pertemuan yang lain. Wala alam bisawab. Nah, cukup kita. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Aku ta'wana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.